بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada pertemuan yang terakhir telah mengambil hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan di hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, minal kaba'ir syatmur rajul walidayh, termasuk dari dosa besar seseorang mencela atau mencaci maki kedua orang tuanya. Ketika hal ini hampir tidak terjadi atau jarang sekali terjadi, maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wal yashtum ar-rajul walidayhi, wahai Rasulullah, apakah seseorang mencela kedua orang tuanya? Qala na'am, maka Nabi berkata iya. Yashtumu aba rajul fa yashtumu aba, atau yasubbu aba rajul fa yasubbu aba, wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Seseorang mencela atau mencaci maki ayah orang lain, kemudian dia mencela ayahnya, atau mencaci maki ibu orang lain, kemudian orang yang dicaci ibunya tersebut mencaci kembali, mencaci ibunya. Ini termasuk perkara yang kita harus berhati-hati darinya. Mencaci maki kedua orang tua sudah jelas termasuk dosa besar. Jangankan mencaci maki, kita mengatakan ah saja tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat uf, atau kita menampakkan sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua, baik dari ucapan atau tindakan saja, tidak diperbolehkan. Apalagi mencaci maki kedua orang tua. Dan ayatnya sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Wa bil walidaini ihsana, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ini adab yang sangat agung yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah merintahkan untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a. Allah merintahkan setelahnya wa bil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau berbuat baik. Kemudian ditekankan lagi, ketika kedua orang tua sudah mencapai usia tua. Wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan jika kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya sudah menginjak usia tua, fala taqul lahumu uff. Jangan kalian mengatakan kepadanya uff. Ah. Bukan berarti kalau orang tua kita masih muda boleh, akan seperti kita akan tapi seperti yang disebutkan di pertemuannya lalu. Semakin tua orang tua kita, perasaannya semakin halus, lebih mudah tergores, lebih mudah merasa tersakiti dengan ucapan-ucapan yang tidak berkenan di sisinya. Fala taqul lahumma uff, jangan engkau mengatakan uff, wala tanharhuma, dan jangan engkau menghardiknya. Wa qul lahumma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bermuamalah dengan kedua orang tua kita. Dan lebih dari itu, waqfid lahumma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkan sayapmu di sisi keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah untuk keduanya dengan ya Allah kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku di waktu kecil. Sekali lagi, tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mengamalkan ayat tersebut, niscaya kita akan masuk ke dalam golongan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga sekali lagi, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan salah sebab seorang masuk ke dalam surga. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Muhammad bin Musanna, Muhammad Musanna Abu Musa wa Muhammad bin Bashar Bundar wa Ibrahim Dinar jami'an an Yahya bin Hammad. Qala bin Musanna haddathani Yahya bin Hammad qala akhbarna Syu'bah an Abani bin Taglib an Fudail al-Fuqaymi an Ibrahim an-Nakhai an Alqamah an Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Inda akhi Imad Alqamah ibn Mas'ud Alqamah ibn man. Alqamah ibn Qais. Kalau Alqamah an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Qawmi Naqas Ahsan Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maqal La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqalu dharratin min kibr. Qala rajul inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala inna allaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang di hatinya mithqalu dzarrah, sebesar dzarrah saja. Dzarrah itu semut kecil. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit saja min kibar, dari sifat sombong. Dan ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbu hasana wa na'luhu hasana. Wahai Rasulullah, seseorang atau ada orang yang ingin kalau pakai baju, bajunya bagus. Kalau pakai sendal, ingin sendalnya bagus. Qala, maka menjawab bahwasanya hal tersebut bukanlah kesombongan. Seseorang pakai pakaian yang bagus itu bukan kesombongan. Bahkan Nabi katakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru, katanya kesombongan yang diancam lahir khul jannah, tidak akan masuk surga, adalah batarul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bahwasanya sifat al-kibr, sifat sombong, adalah sifat yang tercela dan termasuk dari perbuatan dosa besar. Dan Allah menyebutkan di antara sifat iblis ay la'natullah, ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam terkait diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepadanya, dia disebut fastakbar wa kana minal kafirin. Dia bersikap sombong dan dia termasuk orang-orang yang atau ke dalam golongan orang yang kafir. Sifat sombong sekali termasuk dosa besar. Diancam dengan tidak masuk surga. Dan Nabi menjelaskan langsung tentang definisi sombong. Yang pertama, batalul haq, menolak kebenaran. Maknanya wajib bagi kita untuk memiliki sifat qabulul haq, menerima kebenaran dari manapun datangnya. Kebenaran wajib kita terima walaupun datangnya dari orang yang paling kita benci, sekalipun datangnya dari musuh kita. Tidak boleh bagi kita menolak kebenaran. Sekali lagi, kebenaran wajib diterima dari manapun datangnya. Dan di kisah Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, ketika Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga tamru sadaqah, kurma zakat. Di malam pertama, ada seseorang yang hendak mencuri dari kurma tersebut. Oleh Abu Hurairah ditangkap. Kemudian dia meminta keringanan dari Abu Hurairah. Maksudnya dia orang yang membutuhkan dan memiliki keluarga yang membutuhkan. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Di malam berikutnya datang lagi dan hendak mencuri lagi. Dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Dan dia meminta keringanan lagi. Kemudian di malam ketiga melakukan hal yang sama. Dan Abu Hurairah menangkapnya dan mengatakan, la arfa'anna ila Rasulullah SAW, aku akan membawa kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena kamu sudah 3 kali ingin melakukan pencurian. Maka orang tersebut meminta kepada Abu Hurairah untuk tidak membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasanya, tidakkah aku beritahukan kepada kamu bahwasanya kalau kamu membaca ayat kursi di waktu malam sebelum tidurmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu dari gangguan syaitan di malam tersebut. Maka Abu Hurairah pun melepaskannya dan keesokan harinya Abu Hurairah menyampaikan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, sadaqaka wa huwa kadzub. Dan sebelumnya memberitahukan bahwasanya yang datang adalah syaitan. Dan Nabi katakan, dia telah berkata jujur kepadamu. Wa huwa kadzub. Dan adalah makhluk yang sangat pendusta. Syahidnya di sini, Nabi SAW membenarkan perkataan syaitan. Bahwasanya barang siapa yang membaca surah atau ayat Al-Kursi di malam harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari gangguan syaitan di malam tersebut. Kebenaran itu wajib kita terima dari manapun juga. Kalau tidak, maka kita termasuk ke dalam golongan orang yang sombong. Itu batarul haq, menolak kebenaran. Hanya saja perlu dibedakan antara talabul haq dengan qabulul haq, antara mencari kebenaran dengan menerima kebenaran. Kalau menerima kebenaran, wajib bagi kita untuk menerimanya dari manapun datangnya. Siapapun yang mengatakannya, kebenaran wajib kita terima. Akan tetapi kalau talabul haq, mencari kebenaran, seperti kita sering kita sebutkan dan sudah kita lihat di muqaddimah sahih Muslim, asar Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna hadal ilma din, fal yandul ahadukum min aina akhada dinah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sungguhnya ilmu adalah agama, maka hendaklah seorang dari kalian melihat dari mana dia mengambil agamanya. Dan juga di asar semisalnya, Lam nakun nas'al ani ar-rijal. Ya, dahulu katanya ketika kami mengambil hadis tidak pernah menanyakan rijal hadisnya. Siapa pembawa hadis tersebut. Dan ketika terjadi al-bid'ah, kami mengatakan samulana rijalakum. Kan sebutkan rijal kalian. Sebutkan siapa yang menukil kepada kalian hadis tersebut. Fa'inkan ahli sunnah, seandainya yang membawa itu ahli sunnah, maka qubil hadithu. Diambil hadisnya. Wa'inkan ahli bid'ah, seandainya datang ahli bid'ah, maka ditolak hadisnya. Jadi kalau mencari kebenaran, kita mencari dari ahlul haq. Dari para pembawa kebenaran, ahlul ilm. Jangan kita terjebak dengan subhat sebagian orang. Itu mencampur antara talabul haq dengan qabul haq. Katanya kita belajar kepada siapapun juga. Dari manapun kita belajar. Ambil ilmunya. Kemudian nanti kita memilih. Mana yang baik, yang bermanfaat kita ambil. Yang tidak kita tinggalkan. Tidak seperti itu. Sebelum kita belajar, sebelum kita mengambil ilmu, lihat. Dari mana kita mengambil ilmu tersebut. Ambil ilmu dari ahlinya. Ambil ilmu dari ahlinya. Karena syubhat ini banyak. Banyak terjadi pada para thalabatul ilm. Ketika dia misalnya ingin mendalami bahasa Arab. Dan dia melihat. Misalnya ada seseorang bisa memberikan ilmu tersebut. Dan dia ahlul bidah. Karena saya mau belajar bahasa Arabnya saja. Duduk belajar di ahlul bidah. Tidak seperti itu. Belajar di ahlu sunnah wal jamaah. Belajar dari orang yang pantas diambil ilmunya. Yang mu'taman dengan agamanya. Yang bisa dipegang amanah keagamaannya. Kembali ke hadis kita. Di antara bentuk semula, batalul haq. Menolak kebenaran. Wajib bagi kita menjadi orang yang menerima kebenaran. Hanya saya perlu dibedakan. Sekali lagi, qabul haq menerima kebenaran dengan talabul haq, mencari kebenaran. Mencari kebenaran dari ahlul haq. Dan qabul haq dari manapun datangnya wajib kita terima. Sekalipun dari ahlul batil. Kalau mengatakan kebenaran, kita terima kebenaran tersebut. Wa gomtun nas. Dan yang kedua adalah gomtun nas. Meremehkan orang lain. Punya sifat yang sangat tercela. Sombong. Sombong. Definisinya diantaranya merendahkan manusia. Mananya wajib bagi kita. Agar kita bertawadhu. Berendah hati. Dan Nabi SAW mengabarkan dan beliau bersumpah. Bahwasanya wa ma tawadhu ahadun lillahi ta'ala illa rafa'ah. Tidaklah seorang bertawadhu. Merendahkan dirikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terendah hatikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Dan juga di hadis Iyad bin Himar dan nanti akan kita lihat di Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu, saling rendah hati, saling merendah sehingga tidak ada sebagian kalian merasa bangga atas sebagian yang lainnya. Dan tidak ada sebagian kalian berbuat aniaya terhadap sebagian yang lainnya. Dan sifat tawadhu merupakan sifat yang terpuji. Dan sebab seorang mendapatkan rifah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sifat kibir sifat yang tercela. Dan sifat kibir merupakan sifat kehususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, al-izzu izari. Wal kibru atau wal kibriya'u ridahi. Faman yunazi'uni ahadahuma au kilayhima adabtu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaan adalah sarungku dan kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang ingin mengambil atau mencabut salah satu dari keduanya, niscaya aku akan mengadabnya. Sifat al-izz wal kibriya adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat khusus untuknya. Tidak boleh kita memiliki sifat sombong. Dan Allah mengancam akan mengadab orang yang memiliki sifat sombong. Kemudian hadis berikutnya, qala rahimahullah haddatsana min Jabir bin al-Harith at-Tamimi wa Suwaid bin Sa'id kilahuma an Ali bin Musyr qala min Jab akhbarana bin Musyr an al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nar ahadun fi qalbihi mithqala habbati khardalin min iman wa yadkhul janna ahadun fi qalbi mithqala habbati khardalin min kibriya. Qala hadatsana Muhammad Bashar qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Abani Taghlib an Fudail an Ibrahim an Alqamah an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul janna man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang di hatinya ada mithqalu habbati khardalin, sebesar biji sawi min iman, dari keimanan. Ini khabar yang merupakan bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW, tidak masuk neraka seseorang yang di hatinya ada sebesar biji sawi saja dari keimanan. Maknanya seorang mukmin walaupun lemah keimanannya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan tidak akan masuk neraka. Akan tapi di sini diartikan tidak akan masuk nerakanya bimakna al-khulud finnar, tidak akan kekal di neraka orang yang di hatinya mithqalu habbati khardalin min iman, ada sebesar biji sawi dari keimanan. Karena orang yang masuk surga itu ada dua golongan. Ada yang dukhulan awaliyan, masuk surga secara langsung dengan tanpa diadab dalam neraka. Dan tentunya ini adalah harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Dan golongan yang kedua yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membersihkan orang tersebut dari dosanya dengan diadab di neraka. Dan sebabnya dikarenakan di dunia mereka melakukan dosa besar. Dan pelaku dosa besar ada yang Allah ampuni dan ada yang Allah menghendaki untuk dibersihkan dalam neraka. Kemudian setelah bersih dari dosanya, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Sebagaimana penduduk neraka pun sama, ada dua golongan. Ada penduduk neraka yang merupakan hum ahluha, mereka adalah benar-benar penduduk neraka, ahli nar. Dan mereka adalah orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Khalidan mukhallada, dikekalkan di dalamnya. Dan yang kedua adalah orang yang dimasukkan ke dalam neraka, tapi bukan untuk dikekalkan di dalamnya, akan tapi dalam rangka dibersihkan dari dosanya. Dan itu adalah keadaan orang mukmin yang Allah menghendaki untuk dibersihkan dari dosa-dosanya dikarenakan di dunia melakukan dosa besar. Dan di sini diartikan tidak akan kekal di dalam neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka dan kekal dalamnya orang yang di hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Ini keutamaan seorang mukmin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka. Imma dijaga secara murni dan tidak merasakan adab neraka, dan imma dijaga dari al-khulud finnar, dari kekal dalam neraka. Kemudian kata Nabi, dan tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari sifat kibriya, sifat sombong. Maka wajib bagi kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut dan berusaha membersihkan diri dari sifat tersebut. Dan sifat sombong tadi saya sebutkan definisi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu batarul haq, menolak kebenaran, dan ghamtun nas, meremehkan orang lain. Dan tadi saya sebutkan bahwa seorang yang berpakaian bagus, baik itu pakaian berupa baju ataupun sandal ataupun yang lainnya, itu bukan suatu kesombongan. Bahkan Nabi katakan, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.